Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Berikutnya adalah masa pemerintahan Al-Malik Khalid bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, yaitu mulai tahun 1395 Hijriah hingga 1402 Hijriah, atau bertepatan dengan 1975 hingga 1982 Masehi. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 1331 Hijriah. Ibunda beliau adalah Al-Jauharah bintu Musa'id bin Jalwi Al-Su'ud. Al-Jauharah bintu Musa'id bin Jalwi Al-Su'ud. Beliau diasuh, dididik di bawah pengasuhan ayahandanya Al-Malik Abdul Aziz, dan sejak kecil beliau telah menghafal Al-Quranul Karim. Dan beliau belajar kepada para ulama. Khalid bin Abdul Aziz dikenal sebagai seorang rajulan fadilan mutawadhi'an, dha sajaya hasanah wa akhlaq fadilah. Dikenal sebagai seorang yang mulia, mutawadhi, bertawadhu, dan memiliki sikap-sikap dan perangai yang baik. Di antara majelis yang sering beliau hadiri adalah durusnya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh Mufti pada waktu itu. Beliau banyak hadir dalam durus-durus beliau. Khalid bin Al-Amir Khalid Al-Amir Khalid bin Abdul Aziz banyak dan sering menghadiri durus Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Di antara peran beliau dan jabatan yang pernah beliau emban, pertama kali tatkala beliau ditunjuk oleh ayahnya sebagai mustasyar untuk saudaranya Faisal bin Abdul Aziz ketika menjabat sebagai naib alal Hijaz. Sebagai naib alal Hijaz, dan juga menyertai saudaranya Faisal pada tahun 1358 Hijriah atau 1939 Masehi ke Inggris dalam sebuah muktamar meja bundar di Inggris, membicarakan dan membahas tentang permasalahan Palestina. Dan beliau termasuk juga yang turut andil tatkala terjadi peperangan antara Saudi melawan Yaman pada tahun 1353 Hijriah. Pada 27 Zulqa'dah 1384 Hijriah atau pada tahun 1964, beliau ditunjuk di bai'at sebagai waliul ahd, yaitu sejak pada masa pemerintahan Al-Malik Faisal. Hingga pada tanggal 13 Rabiul Awal 1395 Hijriah, bertepatan dengan 25 Maret 1975, beliau dibaiat sebagai Malik Al-Mamlaka Al-Arabiyah As-Saudiyah. Di antara hal penting pada masa pemerintahan beliau, di samping beliau tetap mengemban tugas utama di dalam menegakkan dakwah wa daulah sebagaimana ayahanda dan kakek-kakeknya, berjalan di atas prinsip nusratu ad-din wa nusratu tauhid serta tatbiq al-kitab was sunnah ala ma kana alaihi salaful ummah. Ini adalah prinsip yang senantiasa dijalani oleh para muluk dari kalangan Ahlus Su'ud min abna al-Malik Abdul Aziz rahimahullahu taala. Dan beliau memiliki jasa besar di dalam mengembangkan sisi atau bidang kesehatan dan pengobatan. Pengobatan gratis, pelayanan kesehatan secara gratis duna muqabil, dan juga perkembangan militer para juyus dengan persenjataan-persenjataan yang lebih modern daripada sebelumnya. Pun beliau pun juga beliau memiliki perhatian yang besar terhadap qadiyah kaum muslimin, di antaranya pada tahun 1401 Hijriah beliau memimpin KTT Islam yang ketiga pada tahun itu 1401 yang melahirkan ya sebuah bayan yang dikenal dengan bayan Makkah At-Tarikhi. Bayan Makkah At-Tarikhi. Dan pada masa beliau pula, di antara bentuk takrim Malik terhadap al-ulama wa talabatul ilm, di samping ihtimam beliau terhadap ilmu, didirikan pada masa beliau Jami'ah Malik Faisal dan Jami'ah Ummul Qura. Didirikan pada masa beliau Jami'ah Malik Faisal dan Jami'ah Ummul Qura. Juga beliau meningkatkan pengembangan hay'ah Al-Amru Bil Ma'ruf Wan-Nahi Anil Munkar, dengan menunjuk atau mengangkat pimpinan rais hay'ah Al-Amr Bil Ma'ruf Wan-Nahi Anil Munkar sederajat dengan jabatan menteri. Sederajat dengan jabatan menteri, menunjukkan perhatian beliau terhadap bidang ini juga. Dan beliau pun banyak memberikan bantuan kepada Palestina sebagaimana saudaranya Malik Faisal, dengan dukungan politik, materi dan maknawi. Dukungan politik, materi dan maknawi. Demikian pula beliau banyak memberikan dukungan dan bantuan terhadap para mujahidin Afghanistan. Para mujahidin Afghanistan pada masa beliau awal-awal meletusnya perang Afghanistan, kaum muslimin, para mujahidun melawan komunis Soviet. Dan juga beliau pada tahun 1398 mendirikan Hay'ah Al-Ighatha Al-Islamiyah Al-Alamiyah, badan bantuan dunia Islam yang bergerak di bidang sosial. Dan di antara peristiwa dan musibah yang terjadi pada masa beliau, yaitu tepat pada 1 Muharram 1400 Hijriah, peristiwa yang dikenal dengan peristiwa pemberontakan Al-Juhaiman, Juhaiman bin Saif Al-Utaibi, yang membawa mimpi buruk, bukan mimpi indah, mimpi buruk tentang khayalan dia, yaitu membaiat Imam Mahdi Al-Muntadhar, yaitu seorang yang bernama, masih ipar dia, seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani, yang didapuk sebagai, diklaim sebagai Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Maka dia bertekad bersama 500 gerombolannya ya mengkudeta atau membajak Al-Masjidil Haram, pada tanggal itu, 1 Muharram 1400 Hijriah. Berawal kejadian bermula di setelah salat fajar. Setelah salat fajar dengan dimasukkannya peti-peti jenazah, yang masuknya peti-peti jenazah untuk disolatkan di Masjidil Haram itu pemandangan biasa, pemandangan yang wajar. Namun mereka di peti-peti itu ternyata memasukkan senjata-senjata, berisi senjata-senjata, bukan berisi jenazah. Kaum muslimin ikut membantu, ikut mengangkat. Begitu jenazah masuk, ikut mengangkat. Ternyata mereka mengangkat senjata ini. Begitu selesai salat fajar, pada waktu itu yang menjadi imam adalah Syekh Muhammad As-Subayyil, seingat ana. Maka segeralah para gerombolan ini mengambil alih, mikrofon direbut, dan pintu-pintu Masjidil Haram semua ditutup, dan para sniper ditempatkan di menara-menara masjid. Sebagian jamaah, mereka adalah orang, para musallun, dan masih tersisa dari para jamaah haji yang ada di dalam Masjidil Haram. Sebagian mereka berhasil lolos menyelamatkan diri, namun sebagian atau mayoritasnya tertahan di dalam masjid. Nah, dengan hunusan khanjarah, Imam Masjidil Haram ketika itu terpaksa mundur ketika mikrofon direbut oleh gerombolan Juhaiman, dan segera Juhaiman mengumumkan bahwa sekarang telah datang Al-Mahdi Al-Muntazar, dan mereka memaksa seluruh jamaah yang ada untuk berbaiat kepada Mahdi ini. Mahdi dalam khayalan Juhaiman dan gerombolannya, para penjahat dan para teroris, yang dia menyatakan, menyebutkan sifat-sifat Mahdi, dan sifat-sifat ini katanya sesuai dengan pada orang ini. Namanya Muhammad bin Abdullah, orang ini namanya Muhammad bin Abdullah, dan Mahdi itu dibaiat antara Rukun Yamani dan Al-Hajarul Aswad, dan sebentar lagi kita akan membaiatnya. Tentu saja kaum muslimin tidak percaya begitu saja. Nah, dan memang benar-benar peristiwa itu peristiwa yang sangat mencekam. Dan saat itu pula semua jaringan telekomunikasi diputus, sehingga peristiwa itu tidak sampai terekspos ke dunia internasional. Supaya Tidak memberikan teror yang lebih besar terhadap kaum muslimin. Maka Al-Malik Khalid bin Faiz bin Abdul Aziz rahimahullah segera bertindak cepat. Dan ini merupakan sekaligus membantah tuduhan sebagian pihak yang menyatakan bahwa mauqif Malik Khalid selama ini lemah. Terbantah dari ini semua, ternyata beliau bertindak dengan cepat mengatasi keadaan yang ada. Saat itu sebagai menteri dalam negeri adalah Al-Amir Naif bin Abdul Aziz, dan menteri pertahanan adalah Al-Amir Sultan bin Abdul Aziz, ditambah dengan Amir Mekah pada saat itu. Ketiganya langsung turun ke lapangan memimpin operasi penyelamatan Masjidil Haram. Namun Malik Khalid tidak mau gegabah, karena ini urusannya Masjidil Haram, urusannya darah kaum muslimin, sementara Masjidil Haram tidak boleh ditumpahkan darah di sana. Walaupun pemberontak sudah menumpahkan darah, sudah sekian dari jamaah haji, dari jamaah Masjidil Haram yang tewas ditembak oleh mereka. Maka beliau segera memimpin rapat mendadak dan menghubungi para ulama meminta fatwa dari beliau-beliau. Bagaimana menghadapi situasi ini? Maka para ulama berfatwa, pertama kali para gerombolan pemberontak itu diminta untuk menyerah dengan baik-baik. Diseru secara umum mereka untuk segera menyerah, dan mereka akan diadili sebagaimana ketentuan hukum syar'i. Jika upaya ini mengajak mereka dengan damai, dengan baik-baik untuk menyerah tidak membuahkan hasil, maka dipersilahkan kepada negara untuk mengambil segala tindakan yang perlu dalam rangka menundukkan para pemberontak itu dan menyelamatkan Masjidil Haram serta kaum muslimin semuanya, karena para jamaah disandera oleh mereka. Ya, disandera oleh gerombolan ini. Wallah, Mahdi model apa ya? Mahdi itu membawa kedamaian, keamanan, ketenteraman bagi umat ini, justru apa? Memberikan ketakutan kepada kaum muslimin. Maka segera Menteri Dalam Negeri Malik Naif membuat siaran, ya, menyampaikan keterangan resmi tentang peristiwa apa yang terjadi sebenarnya di Masjidil Haram. Ya, pada tanggal itu juga, di hari yang sama, Menteri Luar Negeri atau entah hari yang sama atau keesokan harinya, Menteri Luar Negeri segera mengumumkan peristiwa yang sebenarnya terjadi, bahwa ini adalah para pemberontak, bahwa inilah para pemberontak yang memaksa seluruh jamaah yang ada untuk berbaiat kepada Mahdi Al-Muntadhar versi mereka, dan pemerintah akan segera bertindak cepat dalam rangka mengatasi keadaan ini. Para tentara telah siap mengepung Masjidil Haram, namun sebagaimana fatwa para ulama dan juga arahan dari Malik Khalid yang menekankan kepada tiga hal. Yang pertama, keselamatan Baitullahil Haram. Yang kedua, keselamatan para jamaah haji, wabil khusus mereka-mereka yang telah disandera. Ya. Dan yang ketiga adalah keselamatan para tentara itu sendiri, dan diupayakan semaksimal mungkin untuk tidak terjadi pertumpahan darah. Untuk semaksimal mungkin tidak terjadi pertumpahan darah. Maka dilakukanlah negosiasi dalam waktu yang cukup lumayan lama, sampai dua pekan dalam rangka melakukan negosiasi dengan para pemberontak itu demi iktikad baik pemerintah supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Sehingga selama dua pekan itu la al-jum'ah wal al-jama'ah, tidak ada salat Jumat dan tidak ada salat jamaah, ya ikhwan. Selama dua pekan itu, hingga akhirnya pada 15 Muharram, karena upaya damai tidak membuahkan hasil, terpaksa pemerintah bertindak dengan kekerasan dan berhasil menangkap, ya, sebagiannya terbunuh dan sebagiannya menangkap hidup-hidup, tertangkap hidup-hidup. Imam Mahdinya tewas terbunuh Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani, sementara Juhaiman bin Saif Al-Udaibi berhasil ditangkap hidup-hidup. Ya, dengan sekian ratus para pengikutnya lainnya. Yang kemudian pada pertengahan bulan berikutnya, bulan Safar, mereka semua dieksekusi sebagaimana keputusan Mahkamah Syar'iyah pada waktu itu. Dan yang para ulama yang berperan menandatangani fatwa, di samping Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Salih Al-Haidan, dan para ulama kibar yang lainnya. Yang kemudian pada tanggal 17 Muharram 1400 Hijriah itu, Malik Khalid datang ke Masjidil Haram melaksanakan solat maghrib berjamaah. Dan itulah solat berjamaah pertama kali setelah pemerintah berhasil menguasai keadaan. Ya, dan esok harinya itu 17 Muharram itu tepat hari Kamis, esok harinya adalah hari Jumat, dan hari Jumat Masjidil Haram penuh sesak dengan kaum muslimin yang menunaikan solat Jumat. Setelah kurang lebih dua kali Jumat, Masjidil Haram kosong dari solat Jumat. Inilah peristiwa cukup menegangkan saat itu, yang tentu saja mendapatkan reaksi besar, reaksi luas dari kaum muslimin mengutuk peristiwa itu. Dan alhamdulillah bitaufik minallahi azza wajal, kemudian kesigapan para ulama dan para ulama dan para umara saat itu bertindak, Masjidil Haram segera kembali dikuasai dan ditertibkan. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah serius di dalam menangani persoalan yang terkait dengan Masjidil Haram dan cepat dalam bertindak, karena ini merupakan apa? Terkait dengan fikrah, yaitu fikrah ekstrim dan radikal yang As-Saudiyah tidak mentolerir hal itu sama sekali. Kemudian i'tikad baik negara pada saat itu bil khusus Al-Malik Khalid bin Abdul Aziz di dalam menangani masalah ini semaksimal mungkin tidak ada pertumpahan darah. Yani siyasah al-hudu, politik yang mereka lakukan adalah politik yang damai di dalam menangani kasus hal ini. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, di antara kalimat Al-Malik Khalid bin Abdul Aziz yang mungkin perlu untuk kita nukilkan di sini, kata beliau, asbahat biladuna madrabul amsal fil izzati wal karama wat taqaddum wal izdiyar. Negeri kami, negeri kita ini menjadi percontohan dalam al-izzah wal karamah, kemuliaan, wat taqaddum dan kemajuan serta perkembangan. Innal ladzina yatasaalun an asbabil izzah wal man'a wal aman wal istiqrar allati tatamayyaz biha biladuna al ghaliyah. Sehingga orang-orang yang bertanya-tanya tentang sebab kenapa sebab-sebab kemuliaan, keamanan, ya, kestabilan yang ini merupakan di antara keistimewaan negeri kita, ya, mungkin akan ada pihak-pihak yang bertanya apa sebabnya. As-Saudiyah, Mamlakah Arabiyah Saudiyah, kondisinya benar-benar aman dan tentram serta mulia. Apa sebabnya? Innama yajiduna al-ijabah fi shiddati tamassukina bi syari'atillahi wa tatbiqiha min khilal kitabihil mahfudz wa sunnati nabiyhi. Maka mereka pasti akan mendapatkan jawabannya pada apa? Shiddah tamassukina, komitmen kami dalam berpegang, ya, dengan syariat Allah dan menerapkan hukum-hukum Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantara keistimewaan Saudiyah. Memang ciri khas mereka adalah yang sangat-sangat menonjol keamanan dan stabilitas yang ada, tidak seperti negeri-negeri Islam yang lainnya. Ya, karena memang hukum Allah, hukum Islam diterapkan di negeri tersebut dengan penerapan yang benar-benar konsisten, dengan penerapan yang tidak ada bandingannya di negeri-negeri Islam lainnya. Al-Malik Khalid juga mengatakan, min ni'amillahi ala hadzal balad wa abna'ihi an makkanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa badalahum min ba'di khawfihim amna wa'abaduhu wahdahu la yushrikuna bihi syai'a walidhalika kana al-Qur'anul Karim wa kanatis sunnah an-nabawiyyah al-mutahhara wa ma zala masdara al-hukmi wa tashri' fi hadhihi al-bilad. Di antara nikmat-nikmat Allah terhadap negeri ini dan terhadap putra-putra di negeri ini adalah Allah telah menjadikan agama yang Allah ridai di negeri ini sebagai agama yang kokoh. Allah kuatkan atau Allah kokohkan untuk mereka agama yang telah Allah ridai ini, dan telah Allah ganti setelah ketakutan, Allah ganti menjadi keamanan. Dan putra-putra penduduk negeri ini abaduhu wahdah, beribadah kepada Allah satu-satunya, la yushriku nabihi syai'a, dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu Al-Quranul Karim, demikian pula As-Sunnah Nabawiyah, senantiasa menjadi sumber hukum dan sumber syariat di negeri ini. Hatta yarithallahu al-arda wa man 'alaiha, dan ini akan terus hingga Allah mewarisi bumi ini dan siapapun yang ada di atasnya. Li imanina al-kamil bi anna fit tamassuk bihima qawlan wa amalan najahuna wa falahuna. Karena kami beriman, keimanan kami yang sempurna bahwa dalam tamassuk kami, berpegang teguhnya kami dengan Al-Qur'an was sunnah merupakan kesuksesan dan keberhasilan kami. Ila akhir kalamihi rahimahullahu taala. Kemudian berikutnya adalah Al-Malik atau Khadimul Haramain Asy-Syarifain Al-Malik Fahd bin Abdul Aziz, yang beliau memegang pemerintahan pada tahun 1402 hingga 1426 atau 1982 hingga 2005. Beliau lahir di Riyadh pada tahun 1342 Hijriah. 1442 Hijriah. Ibunda beliau adalah Hafsah bintu Ahmad bintu Muhammad atau Hafsah bintu Ahmad bin Muhammad As-Sudairi. Beliau saudara seayah seibu dengan Malik Naif atau Amir Naif. Saudara seayah dan seibu dengan siapa? Amir Naif, yakni ibunda beliau dengan ibunda Amir Naif sama, yaitu Hafsah bintu Ahmad bin Muhammad As-Sudairi. Juga seibu dengan saudara seayah seibu dengan Malik Salman yang sekarang. Seayah seibu dengan Malik Salman. Dengan Malik Khalid Faisal seayah namun berbeda ibu. Ya. Nah, ini Fahad, Naif, Salman, satu ayah satu ibu. Dan beliau belajar di Madrasah Al-Umara yang didirikan oleh Malik Abdul Aziz untuk pendidikan putra-putra beliau. Kemudian beliau melanjutkan ke Ma'had Al-Ilmi di Makkah Al-Mukarramah dan beliau menghafal Al-Quran di sana serta banyak duduk, ya, hadir di majlis-majlis para ulama dan majlis-majlis ayahandanya. Di antara jabatan yang beliau emban, beliau sebagai menteri pendidikan pertama sejak dibentuknya Kementerian Pendidikan, yaitu pada tahun 1373 Hijriah. Berikutnya menjabat sebagai menteri dalam negeri pada tahun 1382 Hijriah. Hingga akhirnya pada tahun 1395 beliau dibaiat sebagai waliul ahd pada masa pemerintahan saudaranya Al-Malik Khalid. Dan setelah beliau meninggal, Al-Malik Khalid meninggal, maka pada hari Ahad 21 Syaban 1402 bertepatan dengan 13 Juni 1982 beliau dibaiat oleh para wuzara, para ulama, para umara dan rakyat As-Saudiyah sebagai Malik Al-Mamlaka Al-Arabiyah As-Saudiyah. Demikian di masa beliau terus hangat-hangatnya perang Afghanistan. Ya, waktu itu perang Afghanistan masih merupakan jihad syar'i. Perang Afghanistan di awal-awalnya masih merupakan jihad syar'i. Nah, Malik Fahd dengan bimbingan para ulama juga terus memberikan dukungan kepada jihad Afghan dengan dukungan dana, persenjataan, bahkan para mujahidin mengirim putra-putra Saudiyah yang terbaik untuk turut dalam pertempuran di jihad di Afghanistan. Di samping beliau juga di masa-masa beliau pecah konflik Bosnia, Chechnya dan yang lainnya, maka beliau pun tidak ketinggalan. Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah di bawah pemerintahan beliau tidak ketinggalan di dalam memperhatikan masalah-masalah kaum muslimin yang terjadi. pada masa itu. Dan pada tanggal 27 Safar 1407 Hijriah atau 27 Oktober 86, beliau meletakkan batu pertama, ya, Tausi'ah Al-Haramul Makki yang kedua. Setelah sebelumnya Tausi'ah Al-Haramul Makki yang pertama sejak masa Al-Malik Abdul Aziz, yang kemudian terlaksana pada masa Al-Malik Faisal dan dilanjutkan, disempurnakan pada pemerintahan berikutnya, maka pada masa beliau Tausi'ah yang kedua. Setelah di masa pemerintahan Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Su'udiyah. Dan beliau pun menanggalkan laqab Sahibul Jalalah Al-Malik. Ya, laqab Sahibul Jalalah beliau ganti dengan Khadimul Haramain Asy-Syarifain. Beliaulah raja As-Su'udiyah yang pertama yang mengambil menobatkan dirinya sebagai Khadimul Haramain Asy-Syarifain, sebagai bentuk tekad beliau di dalam memperhatikan kesejahteraan Al-Haramain Asy-Syarifain dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji dan umrah di Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Su'udiyah. Kemudian di antara hal penting yang beliau lakukan adalah kembali menunjuk Al-Mufti. Ya, setelah pada masa pemerintahan Malik Faisal, sejak saat itu Mufti ditiadakan karena digantikan dengan jabatan Wazir Al-Adl. Wazir Al-Adl. Maka pada masa Malik Fahad kembali beliau tunjuk Al-Mufti Al-Am untuk Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah, ditunjuklah Al-Imam Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah pada tahun 1414 Hijriah. 1414 Hijriah. Beliau di antara murid besar mufti yang pertama, yaitu Al-Imam Al-Syeikh Muhammad bin Ibrahim Al-Syeikh. Yang tekad niat dari Al-Malik Abdul Aziz ketika menunjuk mufti umum, ya, mufti tertinggi saat itu, maunya dilimpahkan, selalu dilimpahkan kepada Al-Syeikh, selalu dilimpahkan kepada Al-Syeikh. Namun Malik Fahad menunjuk Al-Syeikh bin Bas yang bukan dari Al-Syeikh, namun dari Al-Ubas. Dari Al-Ubas, karena memang beliau adalah seorang ulama yang karismatik dan sangat luas keilmuannya, yang disegani pada saat itu, disegani oleh para umara, ya, disegani oleh rakyat, disegani oleh kawan dan lawan. Sampai-sampai disebutkan bahwa tidak jarang para raja dan para umara bukan memanggil syekh, tapi beliau-beliau yang datang kepada syekh tatkala mereka ada hajah dan ada kebutuhan terkait dengan fatwa ataupun yang lainnya. Pada masa beliau pula meletus perang Teluk, ya, yang pada saat itulah Al-Imam Abdul Aziz bin Baz mengeluarkan fatwanya yang cukup terkenal, yaitu fatwa yang membolehkan atau fatwa vonis kafir kepada Saddam Hussein, ya, yang telah melakukan tindakan mencaplok wilayah Kuwait dan hendak meneruskan invasi militernya ke perbatasan Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Su'udiyah. Melihat situasi yang kritis tersebut, ya, Al-Imam Abdul Aziz rahimahullah, Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, di antara fatwa yang beliau keluarkan adalah membolehkan pemerintah saat itu melakukan isti'anah kepada beberapa negara kufar dalam rangka menghadapi, ya, tindakan atau invasi militer dari pemerintahan yang lebih kafir daripada Yahudi dan Nasara, yaitu Saddam Hussein. Ya. Dan saat itulah di tengah-tengah peristiwa Perang Teluk muncullah fitnah baru, ya, yaitu fitnah Sururiyah dan fitnah Al-Qutbiyah yang dimotori oleh para dai muda dari kalangan Saudiyin, yaitu muncul nama-nama antara lain Salman Al-Auda, ya, Safar Al-Hawali, Nasir Al-Umar, yang kemudian pada sekitar bulan 3 tahun 1444 Hijriah, yang di awal-awal Syekh Abdul Aziz bin Baz ditunjuk sebagai mufti, beliau mengeluarkan fatwa bersama para ulama lainnya yang tergabung di Hay'ah Kibaril Ulama, memfatwakan untuk mencekal dan untuk mentahzir Salman Al-Audah, Safar Hawali dan tokoh-tokoh lainnya, ya, termasuk juga memperingatkan kaum muslimin dari buku-buku dan kaset-kaset serta majlis-majlis tokoh-tokoh muda tersebut. Nah, ini mungkin yang bisa kita sebutkan di pertemuan kita kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.